cari son sopo oh sing pantes bisa ending urip riko wis usah peniloh moto lelakno son lungo tutup mergo kurang welas apa wis ngelio tapi mergo sing ono restu teko tuwe riko satu sewelas ison yang riko sing cukup nyakino atine wetuwe riko sadar ison osi duwe dunyo hang sepian diambi riko rasa iki nang jero dada usah peniloh moto lelak nosong lungo tutup mergo kurang welas apa wis ngelio tapi mergo sing ono restu teko wong tuwe riko satu luse welas ison yang riko sing cukup nyakino atine wetuwe riko sadar ison osi duwe dunyo hang sepian diambi riko rasa iki nang jero dada satu luse welas ison yang riko sing cukup nyakino atine wong tuwe riko sadar ison sing duwe dunyo hang sepian diambi riko liliano ison wis lilia kena trimo pian wong liyo hang dipilihno miakne sun simpen rasa iki nang cah.